menemani sahabat keluarga Indonesia. Dengan beragam acara untuk Anda semua, acara yang bermutu, beragam dan juga seru. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, kembali Sarudi Saputra hari ini menemani Anda. Dan alhamdulillah kita bisa kembali menghadirkan program Inspirasi Keluarga untuk Anda di 10.44 AM iDream Radio. Dan semoga Anda dalam keadaan sehat selalu ya, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang masih setia bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Dan pastinya juga untuk Anda yang sudah download aplikasi iDream Radio ya, untuk Anda pengguna Android, Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store. Dan pastinya Anda bisa dengarkan serangkaian program, kemudian juga kajian dan juga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, cukup dengan menggunakan gadget yang Anda gunakan. Sahabat iDream, di hari ini kembali saya Rudi Saputra dan bersama narasumber kita Ustazah Nurhamidah LC/MAG yang pastinya akan menemani Anda selama 1 jam 30 menit ke depan dengan program Inspirasi Keluarga edisi Fikih Wanita. Dan pasti juga untuk Anda bisa bergabung bersama kita di sini, silakan gunakan line SMS atau juga telepon ya di 0217885300, ataupun juga bisa kirim SMS Anda di 0822-9789-1044. Baik, di studio saat ini saya sudah bersama Ustazah Nurhamidah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Oke, Ustazah, ini sudah episode yang keberapa kali kita menemani sahabat iDream. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas tentang apa nih Ustazah? Insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana tuntunan dalam fikih berzikir dan berdoa. Oke, dan ini pastinya salah satu yang ibadah yang sering kita lakukan ya Ustazah ya, zikir betul, dan doa betul. Apalagi setelah sholat ya, ini selalu kita lakukan rutin melakukan zikir dan doa. Namun seperti apa sahabat iDream fikih zikir dan doa? Nanti pastinya Ustazah Nurhamidah akan menjelaskan untuk Anda di program Inspirasi Keluarga edisi Fikih Wanita hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga, tetap di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Dan pastinya saya bersama Ustazah Nurhamidah masih akan menemani Anda. Dan untuk Anda sahabat iDream, saya ingatkan kembali Anda bisa bergabung bersama kita di sini. Silakan gunakan SMS ataupun juga telepon ya di 021. Wali sahabat iDream, Anda bisa gunakan line telepon atau SMS di 021 788 5300, atau juga kirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0822 9789 1044. Ustazah, di sesi pertama ini Ustazah, kita membahas tentang zikir dan doa. Ini adalah dua hal yang berbeda pastinya Ustazah ya. Seperti apa nih makna zikir dan doa? Tafadhol Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari bukti kedekatan kita kepada Allah yaitu bagaimana ya dengan zikir dan doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah fikih berzikir dan fikih berdoa adalah dua hal yang berbeda. Untuk itu, agar kita bisa memahaminya dengan benar, nanti mempraktekkannya dengan benar dan juga menyikapi ya dengan benar, maka kita akan bedah ya kata-kata di dalam Al-Qur'an tentang adzikir dan kata-kata di dalam Al-Qur'an tentang addu'a. Sehingga nanti kita akan objektif ya membedakan antara adzikir dengan doa. Yang pertama ya zikir dalam surat Thaha surat 20 di ayat yang ke-124 ya, kalau lengkapnya sampai 127, Allah menyebutkan bahwa zikir ini adalah mengingat Allah. Karena zikir adalah zikrullah, mengingat Allah. Ya, dari makna dalam surat Thaha. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, siapa yang berpaling dari zikri, dari mengingat aku. Nah, zikir di sini berarti adalah mengingat Allah. Maka siapa yang berpaling enggan dalam mengingat Allah, maka nanti Allah akan ganjarkan kehidupan di dunia ini ma'isyatan donka, sempit. Hatinya enggak lapang. Ya, hatinya selalu dalam kegelisahan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Sampai ya orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta ini protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan lanjutan firman-Nya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan dulu aku melihat? Nah, jawaban sebab musababnya di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-126. Yaitu Allah berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna. Ya fanasita. Yang demikian itu karena dulu waktu di dunia Allah hadirkan ayat-ayat Allah, fanasita. Kamu melupakannya. Dzikir adalah mengingat. Lawan katanya adalah annasit, melupa. Ya, melupakan Allah, anisyan, melupakan Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun Allah lupakan kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dari surat Thaha bahwa zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya kita lihat di dalam surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran surat ketiga di ayat yang ke-191. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, makna zikir di sini adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, lebih diperinci lagi. Ya, mengingat Allah tidak hanya dengan lisan. Tapi dalam surat Ali Imran bahwa zikir adalah meliputi semua amalan ya yang dilakukan oleh tubuh manusia dalam keadaan apapun juga. Ya, yaitu mereka yang mengingat Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dan juga ketika berbaring. Ya, tidak hanya secara fisik, wa yatafakkarun, dan otaknya pun juga mengingat Allah. Dengan bagaimana caranya mengingat Allah? Otaknya itu berpikir, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bahwa semua yang Allah ciptakan di langit dan di bumi ini ya bukanlah sesuatu yang sia-sia. Dan lisannya pun ya kan juga sering mengucapkan tasbih kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya tidaklah engkau menciptakan semua ini dalam keadaan batil, sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Allah, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi di ayat ini menyebutkan bahwa zikir ini meliputi semua komponen anggota tubuh kita. Ya, jasad, ruh dan pikiran kita, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring, semuanya bisa berzikir kepada Allah, bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang menarik lagi di dalam surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ini surat yang keempat di ayat yang ke-142 ya sampai 143, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa zikir ya adalah al-farqu, yang membedakan antara seorang mukmin dengan seorang munafik. Ya, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unannasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Yang namanya orang munafik ya, mereka menipu Allah dan Allah sebaik-baik ya membalas tipuan mereka. Nah, kemudian disebutkan oleh Allah, ciri orang munafik ini adalah ya, mereka qamu ila shalah. Orang munafik bukan yang enggak salat. Orang munafik itu salat. Karena kalau enggak salat itu berarti dia sudah jatuh kafir. Ya kan? Al-farqu bainal muslim wal kafir adalah as-salat. Yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir adalah salatnya. Orang munafik mereka salat, tapi salatnya itu kusala, malas. Ya, jadi ciri orang munafik itu kalau sholat malas, dan mereka bukan yang gak berzikir. Orang munafik itu berzikir, tapi berzikirnya orang munafik adalah la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Ini dalam surat An-Nisa. Nah, adapun kalau kita lihat ya dalam keutamaan ya yang berikutnya ya yang keempat ya, surat Al-Falaq dan An-Nas disebut oleh Allah sebagai Al-Ma'udhatain. Berarti zikir artinya adalah perlindungan. Ya, karena kita tahu sebab ya salah satu fadilah diturunkannya surat Al-Falaq dan surat An-Nas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengajarkan kepada Nabi Muhammad pada saat terkena sihir ya, maka meminta perlindungan dari Allah agar terlepas dari sihir dengan turunnya 11 ayat surat Al-Falaq dan surat An-Nas ya, dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul, semua diawali dengan kata kul, bacalah, katakanlah. Berarti ya bahwa zikir termasuk adalah al-i'adzah, ma'udzatain, ya meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat lagi, salah satu dari fadilah suratul Baqarah adalah ya menjauhkan manusia ya dari godaan setan agar muncul dalam rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa makna zikir adalah imatut imanatud diyar, ya imaratud diyar, memakmurkan rumah. Seperti sabda Rasulullah ya, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka ya nawwiru buyutakum bisuratil Baqarah. Cahayailah rumah-rumah kalian dengan surat Al-Baqarah. Nah, dari makna-makna ini berarti zikir ini begitu banyak maknanya di dalam Al-Qur'an. Sedangkan doa kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, surat kedua di ayat yang ke-186, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat doa di sini dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika kalian bertanya kepadaku ya tentang, jika kalian bertanya kepada Nabi Muhammad tentang aku, tentang Allah, lalu Allah mengatakan, katakanlah inni qarib, Allah itu sangat dekat. Uji budak watadai idadaan, kata doa di sini yaitu apa? Aku akan mengabulkan semua permintaan jika mereka meminta. Falyastajibuli, maka mintalah kepada aku. Falyu'minubi, yakinlah ketika meminta kepada aku. La'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Dalam kategori meminta, hajat seseorang pastilah antara satu orang dengan orang lain berbeda, ya. Sedangkan zikir semua sudah disebutkan di dalam Al-Quran dengan makna-makna yang berbeda. Sedangkan doa hanya disebutkan dengan kata permintaan. Dan yang namanya manusia, permintaannya pasti berbeda-beda. Dengan demikian, bagaimanakah nanti, ya kan, membedakan antara zikir dengan doa dalam prakteknya? Insya Allah kita akan lanjutkan dengan mengupas ayat-ayat yang berikutnya. Oke, baik Ustazah dan juga sahabat iDream, itu tadi penjelasan di sesi pertama ini sahabat iDream, yaitu terkait dengan makna dari doa dan zikir. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Nur Hamidah bahwa tadi dalam Al-Quran seperti di dalam surah Toha ayat 124, zikir ini adalah mengingat Allah. Kemudian juga di surah Al-Ali Imran 191, yang mengingat Allah bukan hanya dengan lisan kita tapi juga dengan ibadah dan juga perbuatan kita sehari-hari. Dan pastinya ini yang juga membedakan seorang mukmin dan juga orang yang munafik. Kemudian juga tadi jelaskan bagaimana makna tentang doa. Doa ini merupakan permohonan atau permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, ya. Dan pastinya doa dan permintaan kita setiap orang pasti berbeda-beda, namun zikir selalu sama, ya Ustazah, ya, sama antara satu ya, orang muslim dengan muslim lainnya. Baik, seperti itu lagi sahabat iDream, pembahasan kita tentang zikir dan doa hari ini. Kita masih bersama Ustazah Nur Hamidah di Inspirasi Keluarga. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga, hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Dan saya masih meremani Anda dengan informasi dan pastinya dengan program Fikih Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah di hari ini, sahabat iDream. Baik Ustazah, kita akan lanjut di sesi berikutnya ini, Ustazah, di sesi kedua. Dan seperti apa ini Fikih berzikir dan berdoa ini sendiri, Ustazah? Apa ya, Rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menceritakan prolog kenapa kita perlu memiliki ilmu untuk membedakan antara fikih berzikir dan fikih berdoa. Kita tahu bahwa banyak buku-buku zikir dan doa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, termasuk salah satu yang ditulis oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, yaitu Al-Ma'thurat. Ya, di mana saya pernah dikomplain oleh seseorang, ya, ketika ya saya mengajak untuk membaca dzikir Al-Ma'thurat, ya, ternyata ya yang bersangkutan mengatakan, kenapa ustazah mengajarkan kami, ya kan, yang bid'ah. Ya, kaget saya ketika ya dzikir Al-Ma'thurat disebut ya sebagai bid'ah, ya kan. Sehingga saya perlu konfirmasi di mana letak bid'ahnya dzikir Al-Ma'thurat yang ditulis oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Ya, beliau mengatakan, lihat, di situ ada doa Robithah. Sedangkan doa Robithah itu adalah doa yang tidak pernah ada di Al-Quran, yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah dan juga diucapkan oleh sahabat. Itu kan karangannya Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Berarti kan itu adalah bid'ah. Bukankah kullu bid'ah dolal? Setiap bid'ah mengada-ngada adalah dolal, sesat. Dan setiap sesat adalah ya masuk ke dalam api neraka. Wa kullu dolal finnar. Nah, dari sinilah rekan-rekan sahabat iDream, saya tergerak ya untuk memberikan pandangan yang objektif ya dalam ya menyikapi sebuah buku fikih zikir dan doa. Ya, rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna sudah menuliskan ya buku zikir dengan kejujuran, ya, bahwa yang namanya zikirnya, bacaan-bacaannya, amalan-amalannya dengan tulisan zikir Al-Ma'thurat. Apa itu Al-Ma'thurat? Al-Ma'thurat artinya semua ada landasannya. Ma'thur, semua ada landasannya, ada Al-Qur'annya dan ada hadisnya. Tidak ada satupun amalan-amalan zikir yang di dalam kitab Hasan Al-Banna itu ya adalah al-bid'ah untuk kalimat zikirnya. Nah, Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Banna jujur ketika Rabithah, dia menulisnya bukan zikir Rabithah, tapi beliau menulisnya dengan doa Rabithah. Artinya, beliau sudah membedakan manakah yang al-ma'thur yang memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manakah yang memang karangan beliau. Ya, ketika yang dibahas adalah, yang dipermasalahkan adalah Rabithahnya, beliau sudah jujur mengatakan ini bukan zikir Rabithah, tapi ini adalah doa ya Rabithah, ya doa yang mengikat hati-hati manusia. Dan sampai beliau buat sebuah teknis ya, ketika baca doa Rabithah ini ya, bayangkan dulu wajah-wajah saudara-saudara kita ya kan, hadirkan nama-nama mereka dan wajah-wajah mereka, lalu kita mohonkan kepada Allah. Itu memang murni ya kan, memang murni ya dari buatan karangan Imam Asy-Syahid ya. Kenapa? Karena beliau menulis doa itu adalah keinginan, harapan yang begitu besar dari Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Nah, dengan demikian akhwat, kalau para ulama kita sudah ya begitu jujur membedakan antara zikir al-maksurat dengan doa-doa ya Rabithah atau doa-doa yang lain, maka sekarang giliran kita. Kitalah yang harus belajar. Memang beda ya zikir. Ya, apa sih perbedaan zikir? Bagaimanakah tuntunan zikir? Dan apa sih itu doa? Bagaimanakah tuntunan dalam berdoa? Nah, hari ini, kali ini kita akan membahas lebih fokus dulu tentang fikih berzikir. Setelah kita tahu bahwa berzikir itu harus melekat dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring, ya semua dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya untuk itulah ya kita ya harus belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam tuntunan berzikir yang pertama harus diajarkan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua harus dituntun, diajarkan, diteladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ma'thur ya, ada di Qur'an maupun ada di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh misalnya, ya Al-Qur'an kan menyebutkan zikir itu enggak cuma lisan. Tapi Al-Qur'an menyebutkan kana khuluquhul, mohon maaf, ya kan, ketika dalam surat Al-Qalam ya kan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa Nabi Muhammad itu ya dengan satu makhluk yang mulia ya, yang semua kehidupannya ada dalam Al-Qur'an. Aisyah pada saat itu mengatakan kana khuluquhul Qur'an, bahwa akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Berzikir bisa jadi melalui tuntunan Rasulullah adalah dengan perilaku akhlak-akhlak yang mulia. Sedangkan ya ketika zikir dengan lisan, Rasulullah SAW ya sudah mengajarkan berbagai macam zikir-zikir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mau berzikir, lihat dulu ada enggak di Al-Qur'an? Ada enggak di hadis Nabi bacaannya? Kalau ada di Al-Qur'an, ada di hadis Nabi, alhamdulillah, checklist aman. Berarti zikir kita zikir yang aman. Karena dituntun oleh Al-Qur'an. Ada tuntunannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya poin yang pertama dan kedua ya, berarti yang nama zikir ya harus ada referensi yang jelas bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Yang ketiga, dalam berzikir fikihnya adalah semua fadilah, semua keutamaan-keutamaan harus bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ya, ketika kita berzikir berharap dengan fadilah tertentu ternyata bukan dari Rasulullah, berarti ya fadilahnya garansi palsu. Maka ini adalah bid'ah. Walaupun bisa jadi zikirnya ada di Al-Qur'an, tapi fadilahnya ngarang. Kalau fadilahnya ngarang berarti kategori bid'ah, mengada-ngada ya sesuatu ya yang diharapkan, yang diinginkan, padahal tidak pernah ya kan digaransikan oleh Allah, digaransikan oleh Rasulullah SAW. Ini nanti enggak cuma dosa, tapi akan digugat balik ya oleh Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawa ma'adahu minan nar." Maka dia akan dipersiapkan tempatnya di neraka. Contoh, hati-hati ya, banyak buku zikir yang tersebar. Dan kita tahu zikir ini ada bacaannya di Al-Qur'an, tapi fadilahnya ngarang. Contoh, ya beberapa yang pengalaman saja, ya kan? Baca ya sumun bukmun umyun fahum la yaqilun la yarjiun. Itu ayat ada dalam Al-Qur'an. Berarti ayatnya tidak palsu. Tapi yang menjadi bid'ah adalah fadilahnya, keutamaannya. Kenapa? Karena ya ayat ini dijadikan semacam garansi fadilah. Dibaca dulu, zaman dulu, kalau dikejar-kejar anjing. Ya, ya jadi kalau dikejar-kejar anjing biasanya ya berdasarkan dari testimoni pengalaman saya ya di beberapa taklim saya tanya, ya kalau dikejar-kejar anjing dulu sama orang tua diajarin baca apa? Oh, baca itu sumun bukmun umyun fahum la yaqilun, itu dulu. Nah, ternyata saya kumpulkan testimoni-testimoni. Ada enggak pengalaman yang lain ya dengan membaca sukmun bukmun umyun ini? Ternyata ada lagi seorang ibu cerita. Ustazah, ya kan itu anjing zaman dulu, kalau zaman sekarang mah alhamdulillah saya pengalaman dengan baca itu ternyata enggak cuma membuat keder binatang, tapi maaf ketika saya dikejar-kejar sama polisi di satu daerah ya, saya bilang sama suami, "Pak, baca sumun bukmun umyun fahum layakilun." Itu bolak-balik mulut kita baca, akhirnya kita minggir. Dan ibu ini bercerita, akhirnya apa? Polisi lewat di samping kita, ya kayaknya lewat aja, ya kan? Kayak nggak ngelihat kita, ya. Dan itu pengalaman saya, alhamdulillah baca ayat itu berhasil. Nah, saya tanya lagi, ada nggak yang punya pengalaman baca sumun bukmun umyun fahum layakilun? Ada lagi seorang ibu. Saya, Ustazah, kenapa? Saya alhamdulillah punya pengalaman itu anak saya waktu dia telpon terhambat di imigrasi. Jadi banyak kawan-kawannya di imigrasi itu ya ada kasus. Dia telpon ke keluarganya yang di Jakarta, ke ibu ini. "Mama tolong bantuin kakak, ya kakak begini-begini." Nah, si ibu ingat ya dengan ayat itu. "Dek, baca sumun bukmun umyun fahum la yaqilun. Baca bismillah, mama juga sambil doain di Indonesia gitu kan, di Jakarta." Enggak lama kemudian anak saya nelpon, "Alhamdulillah Ustazah berhasil, anak saya lolos." Ya kan? Ada lagi enggak ya yang punya pengalaman? Nah, terakhir ya yang saya saya kumpulkan testimoninya, pengalaman seorang ibu baca sukmun bukmun umyun fahum la yaqilun, alhamdulillah selalu memberikan kemudahan bagi dia ketika mencari parkir di mall, mencari parkir di tempat-tempat wisata. Jadi kalau dia baca itu, alhamdulillah dapet. Jadi kayaknya mobil depan itu gak ngelihat ada parkir kosong, kayaknya mempersilahkan kita mobil yang di belakangnya. Nah, dari sini saya sampaikan bahwa ya jika tidak ada fadilah, ternyata kita ngarang-ngarang fadilah itu dan menjadikan ya ayat ini dibaca untuk mendapatkan ini. Sesungguhnya ini adalah bid'ah, sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau kita tahu sesungguhnya artinya apa, itu enggak cocok. Ya kalau polisi tahu ibu baca sumun bukmun umyun fahum la yaqilun, pasti bapak polisinya marah, tersinggung. Kenapa? Karena ibu sama aja menyumpahin dia, "Buta kamu, bisu kamu, tuli kamu." Na'udzubillah min dzalik. Kalau tukang parkirnya tahu, ya apalagi na'udzubillah min dzalik jika ya para mantu-mantu baca ini ya biar enggak ketahuan dia diomelin sama mertua. Berarti kan bisa jadi menganggap mertuanya ya kan buta, tuli dan bisu. Nah, ini hati-hati dalam berzikir ya. Yang ketiga namanya fadilah, enggak boleh ngarang. Karena banyak ya buku-buku yang tersebar di Indonesia, baca ya kan sekian kali, yang maka nanti ya kirim ya ke teman-teman, insya Allah dalam waktu singkat akan menemukan keajaiban. Kalau tidak ada fadilahnya yang jelas dari Allah dan Rasul, maka ini namanya garansi palsu. Saya mau kasih contoh sebuah produk elektronik. Kalau kita beli, kan kadang kita harus memiliki kartu garansi, apakah dari pabrik atau dari toko. Ternyata yang kita beli kartu garansinya ya palsu. Pabrik tidak mengeluarkan. Otomatis kan bisa jadi jika ada apa-apa dengan produk yang kita beli, kita komplain ke pabrik tersebut, kan pabrik enggak nerima. Kenapa? Karena garansinya palsu. Dan yang kita khawatirkan enggak cuman menolak, tapi menggugat balik, dianggap memalsukan dokumen. Hal yang sama ya ketika kita berzikir, jangan tertipu dan terbuai dengan fadilah-fadilah padahal tidak pernah digaransikan oleh Allah dan digaransikan Rasulullah. Ini yang ketiga. Yang keempat, fikih dalam berzikir. Yang namanya berzikir harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Al-Quran bahasa Arab, ya, hadis bahasa Arab, sehingga zikir-zikir itu harus menggunakan bahasa Arab, ya, ketika berzikir. Ya jangan diganti, ya, ketika kita mau mengikuti Rasulullah SAW, yaitu apa? Ya kan, Rasulullah memberikan sebuah garansi, ya, siapa yang membaca ya bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka Allah akan lindungi dia dari segala mara bahaya. Baca di pagi hari, maka ya dilindungi sampai sore hari. Nah, ini zikir dari lisannya Rasulullah dengan hadis yang ada ya garansinya langsung dari Rasulullah. Jangan diganti dengan bahasa Indonesia, ya dengan nama Allah, ya Allah lindungi saya dari semua kejahatan yang di langit dan semua kejahatan di bumi. Ini enggak boleh. Yang namanya zikir harus menggunakan bahasa Arab, ya, karena Al-Quran bahasa Arab dan hadis juga bahasa Arab. Ini yang keempat. Yang kelima, saya mengulangi kembali, hati-hati. Yang namanya zikir di dalam Al-Quran ada yang sifatnya menyimpang. Ya, Al-Quran menyebutkan penyimpangan dalam berzikir, ya, yaitu dengan istilah ilhad. Ya, penyimpangan. Buktinya apa? Kita lihat dalam surat Al-A'raf, ya. Jadi hati-hati dalam berzikir, ya jangan sampai ya melakukan penyimpangan. Dalam Al-Qur'an istilahnya melakukan ilhad. Ada dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ilhad, ya penyimpangan terhadap zikir di Al-Qur'an terjadi dalam dua hal. Pertama, salah berzikir Asmaul Husna. Asmaul Husna Allah sudah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil Asmaul Husna. Milik Allah lah nama-nama yang baik. Bahkan fadilahnya dari Rasulullah sudah menyebutkan. Siapa yang menjaga, menghafal ya 99 Asmaul Husna dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Ya, berarti zikir Asmaul Husna dengan 99 nama berharap kita masuk ke dalam surga. Nah, Asmaul Husna ya fungsinya dalam berzikir sudah disebutkan dalam ayat ini ya, walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Jadikan Asmaul Husna ya memanggil Allah ketika kamu berdoa. Jadi 99 yang kita hafal namanya Allah ya, kita gunakan panggil Allah ketika berdoa. Ya Allah, ya Rahman, apa isi doa kita? Misal isi doa kita minta dibukakan rezeki. Berarti ya yang kita pakai adalah ya Fattah, ya Razzaq. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepadaku. Asmaul Husnanya harus pakai bahasa Arab. Ya, ini zikir Asmaul Husna yang benar. Dihafal 99. Yang menyimpang ayat ini menyebutkan wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Hindari, waspada sama orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan terhadap Asmaul Husna. Lalu zikir Asmaul Husna yang seperti apa yang menyimpang? Rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak tersebar di masyarakat kita. Yaitu apa? Fadilah Asmaul Husna dakhalal jannah, masuk ke dalam surga, yaitu ketika dijaga dan dihafal. Tapi ketika buku-buku di masyarakat kita yang tersebar, itu adalah fadilah-fadilah palsu. Ya, ketika baca ini mendapatkan ini, maka ini bagian dari ilhad. Contohnya, saya ambil testimoni dari 3 kisah. Kisah yang pertama, ada seorang ibu yang bercerita kepada saya. Saya diajarin kalau toko sepi, belum ada penglaris, baca ya foto. Ya, insya Allah nanti akan ada penglaris, pembeli. Nah, ada lagi, kalau saya diajarinnya gini ustazah, kalau kita kepingin memikat hati suami, biar suami hatinya nempel, gak selingkuh. Jadi ketika kita melayani, ya menyiapkan minum, itu sambil zikir, ya wadud. Ya duha yang mengikat hati manusia, yang mawaddah. Ada lagi cerita, kalau saya, ini saja, kalau punya utang, kepengen utangnya lunas, banyak-banyak baca, ya goni. Ternyata, ya biasanya, ya tulisan-tulisan itu menyebutkan, tidak hanya dibaca 3 kali, 9 kali, 10 kali, tapi ratusan bahkan ribuan kali, dengan berharap fadilah-fadilah tadi. Ternyata gak ada di Quran, gak ada di hadis. Ini bagian dari ilhad, penyimpangan terhadap Asma'ul Husna. Jadi tolong rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zikir yang menyimpang adalah ilhad. Ilhad adalah ketika kita mengkonsistenkan satu zikir berharap dengan sesuatu yang tidak pernah diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini kategori penyimpangan ilhad. Pertama, ilhad dengan Asmaul Husna. Yang kedua, ya dalam surat Fussilat, surat 41, ayat 40 dan 41, Allah menyebutkan. Ada lagi bentuk ilhad penyimpangan dalam berzikir, bukan Asmaul Husna, tapi apa? Al-Quran. Innal ladzina yulhiduna bi ayatina, orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap ayat-ayatku. Jadi ayat Al-Quran bukan digunakan untuk zikir yang benar, tapi ayat Al-Quran digunakan untuk zikir yang ilhad. Seperti yang tadi sudah awalnya saya sampaikan, ketika mengkonsistenkan ya membaca ayat-ayat ini dengan keinginan fadilah-fadilah yang gak ada di Quran, gak ada di hadis, maka ini bagian dari ilhad. Sehingga rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, satu catatan dalam fikih berzikir. Jangan mudah terpesona ya dengan fadilah-fadilah. Cek dulu apakah zikir itu redaksinya ada di Al-Qur'an? Redaksinya ada di hadis? Yang kedua, ya kan? Yang berikutnya, apakah fadilahnya juga ada dari hadis yang ya dikeluarkan oleh Rasulullah SAW? Jika ya kan tidak ada fadilah yang dikeluarkan dari Allah dan Rasulnya, berarti ini kategori ilhad. Na'udzubillah min dzalik, bukan mendatangkan ridho dari Allah, justru mendatangkan murkanya Allah. Dan biasanya kalau ilhad, membaca sesuatu, berharap sesuatu, biasanya itu akan berhasil terus. Ya, karena saya testimoni, siapa yang baca Sumun Bukmun tadi tuh, ya alhamdulillah semuanya enggak ada yang berhasil. Apa enggak ada yang gagal, semuanya berhasil. Kok enggak ada yang gagal sih ustazah, semuanya baca itu alhamdulillah berhasil? Karena setan melanggengkan, dan setan ya kan menjaga agar orang-orang terus konsisten membaca ini dengan harap, dengan fadilah ini, sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Nanti kita akan lanjutkan tentang fikih berdoa. Oke, baik sahabat iDream, itu tadi di sesi pertama ini sahabat iDream, di sesi kedua ya, di hari ini ustazah sudah menjelaskan bagaimana zikir, bagaimana fikih berzikir, dan bagaimana tata cara kita berzikir, dan zikir-zikir mana saja yang kita harus kita gunakan atau sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat iDream, jangan kemana-mana, kita akan masih menemani Anda di Fikih Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah. Kami akan kembali untuk Anda di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. 1:44 AM iDream Radio, successful Muslim family. iDream Radio, successful Muslim family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda Sobat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga, dan masih bersama Ustazah Nur Hamidah. Kita membahas tentang fikih, zikir, dan doa. Di sesi sebelumnya, sudah dijelaskan oleh Ustazah bagaimana fikih, zikir, dan kali ini kita ke fikih doa Ustazah. Seperti apa nih? Fikih berdoa kan, kalau berdoa sesuai dengan keinginan apa yang kita minta, tapi pasti juga ada aturan dan juga doa seperti apa yang diperbolehkan nih Ustazah. Iya. Kepada Ustazah. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita sudah kupas di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 bahwa doa ya adalah sebuah permintaan, sebuah permohonan. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 bahwa doa langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ketika kalian bertanya ya tentang aku, jawablah bahwa aku ini dekat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya, Allah langsung menyebutkan aku dengan bahasa aku. Aku mengabulkan doa. Ya, jika diminta siapapun yang meminta kepada Allah, falyastajibuli, maka kalian semua mintalah kepadaku. Walyu'minu bi, saat meminta yakinlah sama aku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan ya petunjuk. Nah, dari sini berarti yang namanya berdoa, yang pertama bahwa doa sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, dan yang namanya doa enggak mesti dari Al-Qur'an. Tidak mesti redaksinya harus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bisa jadi rekan-rekan sahabat iDream, hajat kita enggak sama dengan hajat ya Rasulullah. Ya, semua yang diminta sama Rasul pasti kita suka. Pasti kita mau. Tapi ya apa yang kita inginkan kan belum tentu ada pernah diminta sama Rasulullah. Ya, sampai seorang sahabat ya saking kepengen semua yang diminta sama Rasul, dia juga dapat. Ya. Sedangkan waktu dia untuk meminta dan berzikir sebanyak Rasulullah, ya dia enggak sanggup ya dengan ya kriteria Rasulullah yang luar biasa dalam zikir dan doanya. Sehingga dia meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan dong kepada aku sebuah doa ya yang apa yang kamu minta dari kebaikan aku dapat. Dan apa yang kamu minta agar dilindungi, aku juga dilindungi." Kenapa? Karena dia kepengin ya bahwa semua permintaan Rasul dia ya dapat juga. Ya, untuk mengikuti semua permintaan Rasul ya, ini kan banyak sekali. Nah, dia minta ya satu doa yang istilahnya include semua permintaan Rasul. Diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memang hajat yang diminta sama Rasul dia juga mau. Ya, kita juga begitu. Kalau semua yang diinginkan oleh Rasulullah kita juga mau, maka doanya diajarkan sama Rasulullah. Mintalah kamu kepada Allah. Allahumma inni as'alukal khair, kalau aku. Kalau kami, Allahumma inna nas'alukal khair. Ya Allah, kami minta kebaikan. Ma sa'alaka bihi nabiyuka Muhammad. Yang kebaikan-kebaikan dulu diminta oleh nabimu. Wa na'udzubika min syarr. Dan lindungilah kami. Masta'adza bihi nabiyuka Muhammad. Dari semua keburukan-keburukan yang nabimu dulu juga minta dilindungi. Jadi dengan doa itu include semua yang diminta sama Rasulullah kita juga dapat. Masalahnya adalah tidak semua yang kita inginkan ada di dalam redaksi Rasulullah. Sehingga yang namanya doa, sahabat iDream, gak mesti harus dari Rasulullah. Doa itu ya buatan kita, karangan kita, gak masalah. Itulah yang saya sebutkan. Zikir al-Maksurat Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Banna itu ya jelas mengikuti aturan fikih zikir yang sebenarnya. Tidak ada satupun zikir al-Maksurat Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Banna yang ngarang. Baik redaksinya, baik fadilahnya, semua jelas bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Rabithah, beliau sudah menyebutkan ad-du'a. Doa Rabithah, artinya doa Rabithah itu adalah redaksinya karangan beliau. Yaitu apa? Beliau menginginkan sebuah harapan yang berkecamuk dalam hatinya sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub. Ya Allah, Engkau yang mengetahui bahwa sesungguhnya hati-hati ini. Artinya, harapan-harapan beliau ketika berkumpul dengan saudara-saudara enggak cuma ngumpul, tapi ta'liful qulub, hatinya itu erat dan bersatu. Karena tidak ada yang bisa menyatukan hati-hati manusia kecuali Allah. Orang ditantang sama Allah dalam surat Al-Anfal. Ya kan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a, kalau sekiranya kamu infakkan semua harta kamu yang ada di bumi, ma'alafta baina qulubihim, enggak akan pernah kamu menyatukan hati manusia. Kenapa? Karena ya wa'alafa bainahum, ya Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia. Nah, Imam Asy-Syahid punya keinginan pada saat hancurnya Turki Utsmani pada saat itu. Mulai ya kan penjajahan secara internasional. Dia berharap berkumpul dengan saudara-saudara seiman, hatinya itu ya menyatu. Enggak cuma menyatu, ya qodistama'at ala mahabbatik, berkumpul atas cinta kepadamu. Wal taqot ala ta'atik, bertemu untuk taat kepadamu. Sehingga saya tawarkan kepada ya sahabat iDream, kalau Anda butuh dengan doa itu, ya sedangkan kita tidak punya kata-kata yang indah seperti kata-kata Imam Asy-Syahid, pakai, enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu sesuai dengan kebutuhan kita. Saya memakai doa Rabithah. Kenapa? Karena saya tidak bisa menemukan dan saya tidak bisa merangkai kata-kata yang indah seperti kata-katanya Imam Asy-Syahid. Ya, ketika taklim berkumpul, saya gunakan zikir Rasulullah, yaitu doa ya dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu zikir. Karena ya terdapat di dalam ya hadisnya Rasulullah SAW. Tapi kepinginnya enggak cuman kafaratul majlis, enggak cuman digugurkan. Kepinginnya hati-hati kita yang berkumpul ini hati-hati yang dijaga keistiqomahannya. Ya kan? Nah, disitulah saya tidak bisa menemukan kata-kata yang indah seperti hajat dan permohonannya Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Banna, sehingga saya pakai doa Rabithah. Kenapa? Karena saya butuh dan ya saya ya tidak menemukan kata-kata yang indah ya, sehingga harapan Imam Asy-Syahid ya seperti yang saya inginkan juga ya, sehingga yang namanya doa nggak mesti bahasa Arab ya, dia boleh bahasa Indonesia, hanya kalau pas doanya di waktu sholat ya mau gak mau doanya harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena bukan gak boleh doa pakai bahasa Indonesia. Masalahnya adalah doanya lagi sholat. Sedangkan sholat harus menggunakan bahasa Arab. Kalau sholat ya ada kata-kata yang keluar bahasa Indonesia, hukumnya kan jadi batal sholatnya. Ya, ya sehingga yang namanya zikir ya tidak mesti bahasa Arab. Harus ya tidak mesti bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, kemudian dalam berdoa ya sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita, maka yang ketiga. Ya, kita pun harus punya etika, yaitu apa? Jangan paksa Allah untuk mengabulkan semua keinginan kita. Mentang-mentang boleh pakai bahasa Indonesia, ya kan, sehingga apa yang kita inginkan bisa di breakdown, pengen ini, pengen ini, pengen itu. Silakan, enggak apa-apa. Allah suka kok. Ya kan? Tapi tolong jangan paksa Allah untuk mengabulkan seperti apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Allah ketika mengabulkan doa hambanya, kadang instan dikabulkan. Kenapa? Karena Allah suka. Dikabulkan, dia semakin dekat sama Allah. Tapi ada juga, Allah gak kabulkan. Ya, tapi Allah tunda. Kenapa Allah tunda? Karena Allah tahu, kalau dikabulkan sekarang, kurang tepat. Tar, di waktu yang tepat, baru Allah kabulkan. Jadi dikabulkan, tapi ditunda. Ada juga, Allah ketika ingin mengabulkan doa hamba, dengan cara gak dikabul-kabulkan. Sampai mati, gak dikabul-kabulkan. Kenapa? Positive thinking. Karena Allah suka. Ya Allah suka banget. Ini hamba terus meminta, padahal gak pernah diberi. Tapi tetap meminta, meminta, meminta, meminta. Sehingga apa? Dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan amalan yang paling Allah sukai. Yaitu apa? Meminta tak pernah bosan. Dan tidak pernah negative thinking dengan Allah. Nah, ya jadi kalau berdoa, ya jangan memaksa Allah. Tapi pasrah kepada Allah. Jangan berikan yang terbaik. Ya, yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ketika berdoa, ya karena memang ya kan kita kepengen dikabulkan harapan kita, maka Allah kasih etika lagi, fikih lagi, yaitu apa? Berdoalah di waktu-waktu mustajab. Ya, misalnya ketika sujud. Enggak mesti sujud lagi sholat. Ya, dan enggak mesti sujud terakhir. Tapi kenapa para imam-imam kita sujudnya ya berdoanya di waktu sujud terakhir? Karena saya pernah nyoba, kalau saya berdoa di setiap sujud, judulnya, efeknya, akhirnya apa? Saya lupa ini udah rokaat keberapa, ini udah sujud pertama atau sujud kedua. Sehingga para imam-imam kita, kenapa ya berdoanya itu di sujud terakhir? Karena udah gak ada resiko, begitu bangkit tinggal tahiyat akhir lalu salam. Ya itu kalau ya waktu sujud di waktu sholat. Tapi yang namanya sujud gak mesti di waktu sholat. Bisa jadi ya sujud setelah sholat. Berarti kan boleh bahasa Indonesia. Ya sujud, ya kepengen sujud aja, sujud syukur atau sujud tilawah. Itu kan gak mesti bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Nah yang berikutnya dalam berdoa, ya rekan-rekan sahabat iDream, berdoa apakah yang terbaik di dalam hati atau terucap? Saya ingin sebutkan beberapa dalil di dalam Al-Quran. Ya bahwa ketika di dalam hati, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah berfirman dalam surat Qaf. Ketika kita berdoa dalam hati, Allah maha tahu. Karena Allah mengetahui semua yang tersirat di dalam hati manusia. Jadi kalau berdoa dalam hati, pasti Allah maha tahu. Tapi kalau kita memilih berdoa dengan terucap, terlafazkan, walaupun dengan telinga kita cukup yang mendengar, maka banyak fadilah-fadilahnya. Yaitu apa? Dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu illa ladaihi raqibun atid. Doa kita akan didokumentasikan oleh malaikat raqib dan atid, bahwa hamba ini meminta kepada Allah dengan ini dan itu. Didokumentasikan. Kedua, dalam ya surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu apa? Ya kan, al-mu'aqibat. Bisa jadi doa kita ya kan yang terlafazkan diaminkan oleh malaikat mu'aqibat yang memang berjaga ya bergantian ya di setiap pagi dan sore, di depan dan di belakang, hanya untuk amin, mengaminkan doa-doa kita kalau terlafazkan. Ya sehingga ya rekan-rekan sahabat iDream, ya ketika memang mau berdoa, pilihlah dengan doa yang dilafazkan. Minimal telinga kita yang mendengar kalau doa sendirian. Tapi kalau disuruh memimpin doa, ya harus dengan doa yang suara yang kencang. Juga dengan dhamir nahnu, kami. Jangan sampai, maaf ya, bapak-bapak yang diminta untuk memimpin doa anak dan istri. Ya kan, istri dan anak-anak kan hanya mengaminkan. Ternyata bapak-bapak itu hanya menggunakan lafaz aku, Robi Firli, Wali Walidaya, ya Allah ampunilah aku, ibu bapakku, anak dan istri, dan yang lain kan mengatakan amin. Egois, cuman bapak doang dong. Harusnya ketika memimpin doa, jangan untuk aku, tapi kami. Allah mafirlana, wali walidina, Allah mafirlana, warhamna, Rabbana auzi'na. Ya semua dengan bahasa kami, kami, kami, dan kami. Ini beberapa ya, kaidah dalam berdoa ya, yang memang titik perbedaannya adalah dalam menggunakan bahasa ya, enggak mesti bahasa Arab ketika berdoa, dan juga dalam masalah narasumber, tidak mesti dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam berdoa boleh bid'ah. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh. Mintalah ya apapun yang kalian inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat Adrim, itu tadi penjelasan dari Ustazah Nur Hamidah terkait dengan zikir doa. Dan jadi kita sudah bisa membedakan sahabat Adrim dari penjelasan tentang zikir, tentang fikih zikir, kemudian juga di sesi ini juga dijelaskan tentang fikih doa. Jadi kita sudah bisa membedakan ya yang mana zikir dan seperti apa juga kita harus berdoa. Baik sahabat Adrim, kita masih bersama Anda, kita masih ada sesi terakhir saat lagi, dan jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM Adrim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami, dan Anda masih di program Inspirasi Keluarga dan di edisi Fikih Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah hari ini ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah tentang zikir, fikih zikir dan juga fikih doa, dan di sesi terakhir nih Ustazah, kita sudah sampai di sesi terakhir, mungkin ada kesimpulan atau mungkin juga closing statement terkait pembahasan kita hari ini Ustazah. Iya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ya kita ingin menggabungkan zikir dan doa sekaligus. Ya untuk itulah yang mungkin alangkah baiknya ketika kita punya harapan, ketika kita punya sebuah keinginan, kita boleh ya kan coba buka-buka dulu doa-doa yang dulu pernah diucapkan oleh para nabi, oleh orang-orang soleh yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kalau doa-doa dari lisan manusia yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, tandanya Allah suka. Allah suka sekali. Nah untuk itulah perlu ya kita belajar. Ya ketika kita punya harapan, kita punya doa, kita browsing dulu di Al-Quran. Ya browsing dulu. Kira-kira kalau saya kepingin punya anak, ya lisan orang-orang soleh yang ada dalam Al-Quran itu dulu pernah meminta ya dengan permintaan seperti apa sih? Ya, ketika kita kepingin punya keluarga, ya punya suami, punya keluarga, kita browsing di Al-Quran. Kira-kira dulu ya lisan orang-orang soleh pernah nggak merangkai sebuah doa? Ya misalnya ketemu doanya Nabi ya Sulaiman, ya tidak hanya berharap kebahagiaan untuk dirinya, tapi kebahagiaan untuk ayahnya, kebahagiaan untuk zuriatnya, anak-anaknya, kebahagiaan ya kan untuk pasangannya, yaitu ada dalam surat Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Nah, artinya ya agar menyelamatkan kita dan agar memuliakan kita. Ya ketika kita punya harapan, kita punya doa, dan doa itu ya kita berlelah-lelah sedikit dengan membrowsing ya permintaan-permintaan yang pernah diabadikan dalam Al-Qur'an. Karena sekali lagi, kalau doa-doa manusia diabadikan di dalam Al-Qur'an, tandanya doa itu mulia, doa yang Allah suka. Dan kita perlu mengulang ya kemuliaan itu, dan kita perlu mengulang ya rasa sukanya Allah dengan doa itu. Terus yang kedua, ya rekan-rekan sahabat iDream, ya ketika kita ingin memperbanyak zikir, sekali lagi tolong jangan cepat-cepat terbuai dengan broadcast-broadcast. Ya misalnya maaf ya, sebentar lagi akan datang bulan ya misalnya bulan abis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, entahlah pokoknya setiap bulan broadcastnya beda-beda. Maka bacalah ini, bacalah itu, segera broadcast ke sini-sini. Insya Allah niscaya akan gini-gini. Aduh, udah enggak zamannya. Udah enggak zaman sekarang, ya kan? Udah bukan ya kriteria kita lagi. Kita terpedaya dan terpesona dengan ya fadilah-fadilah yang di-broadcast. Sekarang mah kita langsung cerdas. Ya, ketika menginginkan ya membacakan sebuah zikir, langsung cek ada nggak ayatnya, cek langsung di Quran, ada nggak hadisnya, cek ya kan di Lidwa Pusaka ya, di mana kumpulan tentang buku-buku ya, rangkaian hadis-hadis Nabi. Kalau ternyata ada di Quran dan di hadis, alhamdulillah saya mau mengamalkan. Nah ya, dan boleh juga ya seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syahid. Kenapa Al-Maqsurat itu menjadi satu hal yang termasuk ya, saya sukai? Karena Imam Asy-Syahid ya itu pintar sekali memilih yang sesuai dengan keinginan kita zaman now, zaman sekarang, yaitu apa? Bukankah rekan-rekan kepingin ketika berzikir yang waktunya singkat tapi fadilahnya banyak? Kalau sistem ekonomi itu modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Nah, zikir Al-Maqsurat itu sengaja dikumpulkan oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna dari kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, yang bacaan-bacaannya sebentar tapi fadilahnya unlimited, fadilahnya banyak banget. Ini cocok buat kita-kita yang sok sibuk tapi tetap harus kepingin yang mulia oleh Allah dengan berzikir. Sehingga jangan ragu mengikuti program Radio iDream ya, yang ada ya zikir Al-Maqsurat pagi dan sore. Jangan ragu. Kenapa? Karena zikir Al-Maqsurat yang ditayangkan adalah bagian dari sebuah kebutuhan kita. Yang sok sibuk sehingga zikirnya sebentar, paling 15 menit, tapi fadilahnya sampai sore. Bahkan fadilahnya unlimited, tak terhitung. Wallahu a'lam bissawab. Oke, baik sahabat iDream, itu tadi pembahasan kita hari ini di Fikih Wanita bersama Ustazah Nur Abadiah terkait fikih zikir dan juga fikih berdoa. Jazakallah Ustazah sudah bersama kita dan sudah memberikan materi tentang zikir dan juga doa hari ini. Dan semoga dengan pembahasan kita hari ini juga untuk Anda sahabat iDream juga bisa kembali mengoreksi atau mungkin juga lihat zikir-zikir apa yang sudah Anda baca hari ini, apakah fadilahnya sesuai dengan yang ada di Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya juga lebih memilih atau mungkin melaksanakan doa-doa dengan yang baik, dan semoga doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kami juga di 1044 AM iDream Radio dan juga di live streaming di www.idreamradio.id. Dan jangan lewatkan program lainnya, masih akan hadir ke ruang dengar Anda. Saya Rudi Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas juga pamit. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.